Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya hak-hak Allah itu lebih besar dari yang bisa hamba tunaikan, dan nikmat Allah itu lebih banyak dari yang bisa dihitung. Maka, hendaknya seseorang itu bertaubat di pagi dan di sore hari.